someone, Luca, Luca. Tenanglah, hapuskan semua duka derita. Tenanglah, sayangku, pastikan ada hari yang indah. Andaikan masih ada rasa, eratkan lagi dekapan, dan sekali lagi cobalah, meski lelah hati yang ada. Tenanglah, sabar, pastikan ada hari yang indah. Dekatlah sayangku, hapuskan semua duka derita. Hapuskan semua duka derita.